السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas dari mukhtasar sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, dan kita selesai pembahasan tentang perang Badr dan juga yang berkait dengannya. Dan berikutnya adalah tentang siapa saja orang-orang yang dibebaskan dengan tanpa tebusan. Ikhwan ibn a'azakumullah, selain mantu Rasulullah SAW, suami dari anaknya, ada beberapa orang yang lain yang dibebaskan tanpa tebusan. Karena memang Rasulullah SAW sangat rahmat, sangat kasih sayang. Sehingga siapa-siapa yang beliau tahu, dan dengan saksi-saksi juga tahu, kalau dia sangat miskin, gak punya apapun untuk menebus dirinya, maka dibebaskan dengan tanpa tebusan apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Ibn Hisham, kana mimman sammalana minal usara mimman munna alaihi bighairi fida Abul Abbas ibn Rabi' wal Muttalib ibn Hamqam wa Safi ibn Abi Rifa'ah wa Abu Azza عمر ابن عبد الله ابن عثمان ابن أهيب ابن حذافة ابن جمع كان محتاجا ذا بنات. Kata Ibn Hisham rahimahullah, di antara yang disebutkan nama-nama tawanan yang kemudian dibebaskan tanpa tebusan adalah Abu al-As ibn Rabi yang sudah kita bahas kemarin, kemudian Matlab ibn Hamdalah, kemudian Safi ibn Abi Rifa'ah, kemudian Abu Azzah, Amr ibn Abdullah ibn Uthman ibn Uhayb ibn Hudhafah ibn Jumah. Orang ini muhtajan zabanat. Orang ini orang yang miskin, memiliki anak perempuan banyak. Fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Orang itu berbicara, memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, laqad arafta mali min mal. Mali min mal. Ya Rasulullah, engkau telah tahu bahwa aku tidak memiliki apapun dari harta. Wa inni ladu hajah, bahkan aku ini adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan. Wa du iyal, dan aku punya keluarga yang banyak. Famnun alaina, berikanlah bantuan kepadaku, mudahkanlah atasku. Famanna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa akhadha alaihi alla yudahira alaihi ahad, memberikan kebaikannya kepada orang tadi dengan perjanjian, jangan mendukung siapapun dalam memerangi muslimin. Jangan mendukung siapapun. La yubahir alaihi ahad. Jangan mendukung siapapun dalam memusuhi Rasulullah SAW. Ikhwan ibn na'azukumullah. Apakah ini kebaikan pada orang kafir? Barakallahu fiikum. Ini yang dikatakan dengan membujuk agar dia tertarik dengan Islam. Ikhwan ibn na'azukumullah. Di antara hak-hak zakat, di antaranya adalah untuk membujuk seseorang agar masuk Islam. Apakah baru masuk Islam atau diharapkan akan masuk Islam? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah SAW memberikan kebaikannya. Apalagi dia sudah memanggilnya dengan benar, ya Rasulullah, wahai Rasul yang diutus oleh Allah. Dan benar dugaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Abu Azza fi dzalik, maka Abu Azza tadi yang diberi oleh Rasulullah sallallahu kebaikannya dibebaskan tanpa tebusan apapun, dia membacakan syair-syair pujian kepada Nabi. Yamdah Rasulullah sallallahu, wa yadhkur fadlahu fi qaumihi, dia sebutkan pujiannya, dia sebutkan keutamaan Rasulullah sallallahu di hadapan kaumnya. Di antara bait-bait syairnya adalah, man muballighin anni ar-rasul Muhammada fa innaka haqqun wal maliku hamidu wa anta mru'un tad'u ila al-haqqi wal huda 'alayka min Allahi al-'azim shuhudu wa anta mru'un bawwa'ta fina mubawwa'atan laha darajatun sahlatun wa su'udu fa innaka man harabtahu lamuharabun syaqiyun wa man salamtahu lasa'idu. Dia bacakan syairnya, di antaranya kalimat ini, siapakah yang akan menyampaikan kepada Rasul Muhammad bahwasanya dia adalah hak, wal maliku hamidu, dan dia adalah pemimpin yang terpuji, wa anta mru'un tad'u ila al-haqqi wal huda, engkau adalah seseorang yang mengajak kepada petunjuk dan kepada kebenaran. Alaika minallahi al-azim shuhudu, atasmu dari Allah al-azim shuhud, yani engkau dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta mru'un mawata fina mubaba'atan, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang Allah turunkan, Allah persiapkan untuk kita. Laha darajatun sahlatun wa su'udu, baginya ada derajat yang tinggi, ada kemudahan dan ada tempat yang mulia. Fa innaka, sesungguhnya engkau, man harabtahu, siapa yang kau perangi dia, maka mereka ini muharabun syaqiyun, orang yang diperangi olehmu adalah orang yang akan sengsara. Wa man salamtahu, dan siapa yang engkau biarkan engkau damai kepada mereka, merekalah orang yang sa'idu, orang yang berbahagia. Barakallahu fikum. Ini kata-kata menunjukkan kalau dia sudah percaya dan beriman bahwa Rasulullah SAW benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana fida'al musyrikin yawma idzin, dan waktu itu tebusan bagi musyrikin yang ditawan adalah 4.000 dirham untuk satu orang, atau sampai 1.000 dirham. Illa man la syai'a lahu, kecuali siapa-siapa yang tidak memiliki apapun. Famanna Rasulullah sallam alaihi, maka Rasulullah SAW memberikan kebaikan kepada mereka agar berharap kalau mereka tertarik pada Islam. ta'lif al-qulub, menjinakkan hati-hati mereka. Wa jami' man syahida badran minal muhajirin, dan bahwasanya jumlah atau seluruh orang-orang yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin, man daraba lahu Rasulullah sallam bisahmin, yakni orang-orang yang mendapatkan bagian pampasan perang, jumlahnya adalah 83 rajulan. Ada 83 orang dari kalangan muhajirin. Dan seluruh yang ikut perang Badar dari kalangan Aus bersama Rasulullah SAW yang diberi saham, diberi bagian pampasan perang, 61 rajulan, 61 orang. Wa jami' man syahida badran minal khazraj, dan seluruh yang ikut perang Badar dari kalangan Khazraj, 170 rajulan, ada 170 orang. Fajami'u man syahida badran, maka seluruhnya dari yang ikut perang Badar dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapa yang ikut bersama mereka yang diberi saham, diberi bagian dari bagian pampasan perang, 300 rajul wa 14, 314 orang. Ikhwan ibn a'azakumullah, 314 orang ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa, karena ini perang pertama. Perang pertama yang mereka kalau tidak yakin gak akan ikut. Para munafikin gak berani untuk ikut. Dalam keadaan ragu apa ia akan menang. Tetapi mereka kaum mukminin sadiqin, maka mereka yakin Allah pasti akan memenangkan. Adapun perang kedua, perang Uhud nanti atau perang besar yang kedua, masih ada perang-perang lain, maka munafikin ikut. Karena mereka berpikir, rugi kita kemarin gak ikut perang padahal menang. Kita gak dapat pampasan perang. Maka dia berpikir, ini pun akan menang. Kita ikut. Itu pun mereka sebagian besar pulang di tengah jalan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena orang-orang pilihan, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, wa mayudrika ya Umar la'allallahu yuttala'a ala ahli Badr. Waqala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa pengikut perang Badar Allah melihat mereka dan Allah berkata kepada mereka, if'alu ma syi'tum, berbuatlah semau kamu, Allah telah mengampuni kalian. Ini bukan berarti mereka bebas dari syariat, tapi Allah Maha tahu mereka mukminin shadiqin, amalan mereka bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada mereka pahala kebaikannya dan akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahih. Yang berikutnya, ghazwatu Bani Salim bil Kudar. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah, lam yakum biha illa sab'a layalin, tidak beliau tinggal di situ, tinggal di Madinah, kecuali hanya 7 malam. Hatta ghaza binafsihi yuridu Bani Sulaim, hingga Rasulullah SAW berangkat bersama pasukannya untuk memerangi Bani Sulaim. Fabalagha ma'an min miyahihim yuqalu lahu al-Kudar, sampai di tempat mata air mereka yang dijuluki dengan al-Kudar. Faqama 'alaihi 3 layalin, beliau dan pasukannya tinggal di sekitar mata air Kudar 3 hari atau 3 malam. Kemudian kembali ke Madinah, walam yalqa kaida. Kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan tidak bertemu tipu daya mereka dan tidak terjadi peperangan. Fa'aqama biha baqiyata syawal wa dhulqa'dah. Maka beliau pun tinggal di Madinah sisa bulan syawal sampai bulan dhulqa'dah. Wa afda fi iqamatihi til jullal usara min Quraish. Dan pada bulan-bulan tersebut, semua tawanan-tawanan Quraisy sudah ditebus. Ghazwatus Sawiq, yang berikutnya adalah perang Sawiq. Thumma ghaza Abu Sufyan ibn Harb ghazwatus Sawiq. Ikhwan ibn na'azakumullah, sebelum kita lanjutkan, bahwasanya sering disebut ghazwah, ghazwah, dan kemudian tidak terjadi peperangan. Karena itu adalah sesuatu yang harus ditulis dan harus dibahas dalam sejarah. Karena kalau manusia sudah keluar untuk berjihad fisabilillah, berarti dia sudah siap untuk bertempur, bersabung nyawa, untuk menyerahkan dirinya dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak terjadi peperangan, pahala sudah didapat. Pahala sudah dicatat karena mereka adalah orang yang siap mengorbankan hartanya dan nyawanya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marfus. Sesungguhnya Allah cinta kepada mereka-mereka yang berjihad di jalannya dengan berbaris tersusun rapi seperti bangunan yang kokoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah mendengar Bani Sulaim sudah ingin mengangkat senjata dan memerangi kaum muslimin, Rasulullah SAW yang mengatakan, kita datangi mereka. Dan ternyata mereka tidak berani. Qatadatus Sawiq yang berikutnya adalah Abu Sufyan yang memulai. Abu Sufyan ibn Harb, sebelum masuk Islamnya, dia berangkat pada bulan Dzulhijjah. Waliyatilkal hajjah al-musyrikuna min tilkas sana. Dan yang mengatur haji saat itu masih musyrikin. Fakana Abu Sufyan hina raja'a ila Makkah wa raja'a fallu Quraisy min Badr. Ketika Abu Sufyan sudah kembali ke Mekah dan kembali bersamanya orang-orang yang kalah dalam perang Badr, veteran-veteran perang Badr, nadara alla yamassa ra'sahu. Dia bernadar. Bernadar bahwa tidak akan kepalanya menyentuh air mandi janabah sampai memerangi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata mereka. Fa kharaja, maka keluarlah fi mi'atay rakib, keluarlah membawa pasukan 200 penunggang kuda. Liyubirri yaminahu, untuk mewujudkan sumpahnya. Fasalakan Najdiyah, mulai menelusuri daerah Najd di pinggiran Laut Merah. Hatta nazala bisadri qanah ila jabalin, sampai di tengah qanah mendekat ke gunung yang dijuluki dengan Zaid. Minal Madinah ala baridin, ke Madinah itu jaraknya satu barid. Aw nahwahu, atau sekitar itu. Thumma kharaja minal laili, kemudian keluar di malam hari mendatangi suku Bani Nadir dari kalangan Yahudi. Yang ingin bekerja sama dengan Yahudi agar mereka berkhianat. Tahtan lail, di tengah malam. Fa'ata Huyai ibni Akhtab fadaraba alaihi babahu. Maka didatangi rumah tokoh Yahudi yang bernama Huyai ibni Akhtab. Diketuk pintunya, tetapi tidak dibuka. Fa'aba an yaftaha alaihi babah. Diketuk lagi, dia menolak untuk membuka pintunya. Wa khafahu, dan ketakutan. Fansarafa ila Salam ibn Mishkam. Maka Abu Sufyan mencari tokoh Yahudi yang lain, yaitu Salam ibn Mishkam. Wa kana sayyid Bani Nadir, dia juga tokoh dari Bani Nadir di zamannya. Wa sahibu kanzihim, dan penjaga harta benda mereka. Karena Yahudi, kebiasaan mereka adalah mengumpulkan yang disebut oleh mereka zakat, itu justru dikumpulkan oleh pemimpinnya, dimanfaatkan oleh pemimpinnya. Fasta'dana fa'adina lahu, maka dia mengetuk pintunya, kemudian dibuka. Faqirahu wa saqahu, dijamu dengan makanan, dijamu dengan minuman. Wa batana lahu min khabarin nas, dan disampaikan berita-berita manusia. Tsumma kharaja fi aqibi lailatihi hatta ata ashabahu, kemudian keluar lagi dia dari rumah Mishkam di malam itu juga menemui sahabat-sahabatnya. Fa ba'atha rajulan min Quraisy ila al-Madinah, kemudian mengutus seorang dari kalangan Quraisy ke Madinah. Fa ataw nahiyatan minha yuqalu laha al-Urayd. Utusan tadi mendatangi Madinah sampai ke sisi Madinah yang dijuluki Al-Urayd. Faharraqu fi aswarin min nakhlin minha. Mulailah orang ini membakar pohon-pohon kurma yang ada di daerah tersebut. Wa wajadu biha rajulan minal ansari wa halifan lahu. Dan mereka mendapati seseorang dari kalangan Ansar dan satu halif dari kalangan Ansar atau yang bergabung dengan Ansar di taman atau di kebun tersebut. Faqataluhuma, mereka pun membunuh dua orang tadi. Satu orang Ansar, satu haliful Ansar. Halif adalah bukan dari Ansar tapi bergabung dengan Ansar. Faqataluhuma. Tsumma sarafu raji'in, kemudian mereka kembali. Wa nadara bihimun nas, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka manusia pun tahu bahwa ini dibunuh oleh seorang dari pasukan Abu Sufyan, pasukan musyrikin. Maka Rasulullah SAW keluar bersama pasukannya, bersama para sahabatnya, fi talabihim, untuk mencari mereka. Wasta'mala 'ala al-Madinah Bashir ibn Abdul Mundhir, dan menjadikan wakil yang memimpin di Madinah adalah Bashir ibn Abdul Mundhir. Hatta balagha qarqaratul Qudar, sampai mencapai pinggiran Qudar. Thumma sarafa raji'an wa qad fatahu Abu Sufyan, kemudian tidak berhasil menemui mereka karena mereka sudah pulang kembali ke Mekah. Wa qad ra'au azwadan min azwadil qaum, hanya melihat beberapa benda-benda atau bekal-bekal mereka yang tertinggal. Qad tarahuha fil harb, mereka lemparkan barang-barangnya. Apa maknanya itu? Mereka sangat ketakutan sehingga barang-barang yang berat mereka buang semua. Yatakhaffafuna minha linnaja. Mengapa mereka buang? Yatakhaffafun, agar ringan bawaannya. Linnaja, karena ingin selamat. Faqala al-muslimun hina raja'a bihim Rasulullah sallam, ya Rasulullah, atatma' lana an takuna ghazwah? Qala na'am. Kemudian kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah sallam ketika sepulang dari tempat tersebut atau dari perang tersebut. Ya Rasulullah, atatma' lana an takuna ghazwah? Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan untuk terjadi ghazwah? Qala na'am. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. La natamanna liqa'al adu. Kami tidak berharap bertemu musuh. Tetapi idza laqinahum fatbutu. Tetapi kalau kalian menemui musuhmu, kokohlah, jangan mundur. Kita tidak berharap bertemu musuh. Tetapi kalau bertemu musuh, jangan mundur. Ini kaidah barakallahu fikum. Adapun tadi yang dimaksud adalah karena mereka yang mendatangi Madinah sudah membunuh dua orang, sudah membakar sekian pohon kurma, maka Rasulullah SAW ditanya, atatma', apakah kau ingin untuk terjadi perang tadi? Ingin. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain, wallahu taala a'lam bis-shawab. Dan ini berarti membenarkan juga apa yang kemarin dibahas dalam perang Badr. Yakni itu juga takdir. Dari sana melihat ini sedikit, dari sini melihat mereka sedikit, sehingga terjadilah perang. Kalau tidak, ya seperti ini terjadinya. Mereka 200 tadi merasa takut dan kemudian lari sehingga tidak terjadi perang. Ikhwan ibn a'azakumullah, ghazwah berikutnya adalah ghazwah di Amr. Falamma raja'a Rasulullah SAW min ghazwati Sawiq, ketika Rasulullah SAW sudah pulang dari perang Sawiq, aqama bil Madinah, Rasulullah SAW tinggal di Madinah beberapa hari di bulan Dzulhijjah atau qarib atau dekat dengan satu bulan Dzulhijjah. Thumma ghaza Najdan, kemudian beliau berangkat memerangi orang-orang di Najd, yang dimaksud adalah Ghatafan. Wahia ghazwat di Amr, dan itulah yang dinamakan dengan ghazwah di Amr. Wasta'mala 'ala al-Madinah Utsman bin Affan, dan Rasulullah SAW menjadikan pemimpin di Madinah ketika beliau pergi dengan sahabatnya atau dengan para sahabatnya, Utsman bin Affan sebagai pemimpin Madinah. Fa aqama bi Najdin, beliau dan pasukannya tinggal di Najd menunggu tantangan mereka di bulan Safar seluruhnya. Aw qariban min dalik, atau kurang lebih satu bulan Safar. Tsumma raja'a ila al-Madinah, kemudian kembali ke Madinah. Walam yalqa kaida, tidak mendapati tipu daya mereka. Falabitha biha syahr Rabi'il Awal, maka beliau pun tinggal di Madinah satu bulan, bulan Rabi'il Awal, au illa qalilan, atau kecuali sedikit tersisa. Kemudian terjadi pula ghazwah yang berikutnya. Kalimat ghazwah adalah kalau Rasulullah SAW ikut di dalamnya, yaitu ghazwah Al-Furu' min Bahran. Thumma ghaza Rasulullah SAW yuridu Quraisyan hatta balagha Bahrain. Nabi berangkat bersama pasukannya menginginkan Quraisy. Wasta'amala alal Madinah ibnu Ummi Maktum. Dan saat ini pada perang Furu' ini Rasulullah SAW menempatkan di Madinah sebagai pemimpin mereka yang tidak berangkat, Abdullah ibni Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta balagha Bahran, Rasulullah SAW berangkat sampai di daerah Bahran. Ma'dinan bil Hijaz min nahiyatil Furu', salah satu tambang mereka di Hijaz dari daerah Furu'. Faqama biha syahr, Rasulullah SAW tinggal di sana bulan Rabiul Akhir dan Jumadil Ula. Thumma raja'a ilal Madinah walam yalqa kaida, kemudian kembali ke Madinah tidak mendapati tipu daya mereka sama sekali. Amru Bani Qainuqa. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang keadaan suku Bani Qainuqa. Kana min amri Bani Qainuqa, bahwasanya di antara apa yang terjadi pada Bani Qainuqa, salah satu dari suku-suku Yahudi, anna mra'atan minal arab qadimat bijalabin laha faba'athu, bahwa kejadiannya suatu hari seorang wanita dari kalangan Arab datang membawa barang dagangannya. Faba'athu fi suqi Bani Qainuqa, maka dia jual barangnya di pasar Bani Qainuqa. Wa jalasat ila sa'irin biha, kemudian wanita ini duduk di salah satu sisi di sana. Faja'alu yuridunaha ala kasfi wajhiha, kemudian mereka membuat hilah, tipu daya, agar bisa melihat wajahnya. Karena mereka para wanita-wanita muslimah menutup wajahnya. Yuriduna ala kasfi wajhiha, ingin untuk membuka wajah wanita ini. Fa'abat, dibujuk, diminta, dan seterusnya untuk buka. Bukalah. Wanita tadi menolak. Fa'amadat sa'id ila tarfi thawbiha. Ternyata pemilik warung tadi, saya sebut saja warung, mengikat jilbab wanita tadi. Fa'aqada ila dhahriha, diikat ke punggungnya sendiri. Falamma qamat, sehingga ketika bangkit bajunya terangkat karena diikat ke pundaknya. Fankasafat sawatuha, sehingga terlihat auratnya. Fadhahiku biha, maka mereka pun mentertawakannya. Fasahat, dan wanita tadi menjerit meminta tolong. Fawasaba rajulun minal muslimin, tiba-tiba seseorang dari kaum muslimin menerkam mereka. Wataba alaihim ala fa'id, orang yang tadi mengikat tadi langsung dibunuhnya. Wa kana yahudiyan, dan orang yang dibunuh tadi Yahudi. Wa saddat al-yahud 'ala al-muslim, maka Yahudi tadi pun marah dan membunuh muslim tadi. Fastasraha ahlul muslimil muslimin 'ala al-yahud, maka kaum muslimin yang lain juga menyeru dan memanggil kaum muslimin, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin. Faghadibal muslimun, maka marahlah kaum muslimin. Fawaqa'a syarru bainahum, maka terjadilah kejelekan di tengah mereka antara kaum muslimin dan Bani Qainuqa. Kita masih ingat bahwa pertama datangnya Rasulullah SAW ke Madinah membuat perjanjian-perjanjian yang ternyata dilanggar oleh mereka kaum Yahudi Bani Qainuqa. Wa kana Bani Qainuqa awwal Yahud naqadu ma bainahum, maka suku baik Bani Qainuqa inilah Yahudi yang pertama melanggar perjanjian yang sudah dibacakan bersama antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasaruhum, karena melanggar perjanjian dikepung. oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta nazalu ala hukmi, hingga mereka pun menyerah dan siap untuk dihukum. Faqama ilaihi Abdullah ibn Ubay ibn Salul, maka bangkitlah seorang yang bernama Abdullah ibn Ubay ibn Salul, sang munafik, yang dia menampakkan diri sebagai muslim tapi selalu membela Yahudi. Maka dia berkata, ya Muhammad, ahsin fi mawali, wahai Muhammad, bersikap baiklah kepada kerabat-kerabatku. Fa'abta'a alaihi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun enggan untuk menerima permintaannya. Faqala, ya Muhammad, ahsin fi mawali. Diulangi lagi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai Muhammad, ahsin fi mawali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'arabu anhu. Nabi pun berpaling dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa'adkhala yadahu fi jaybi dir'i Rasulullah SAW. Maka dia sampai memasukkan tangannya ke lubang baju besi Rasulullah SAW. Sambil berkata kalimat yang sama, Nabi berkata, arsil, lepaskan. Wa ghadiba Rasulullah SAW. Saat itu marah Rasulullah SAW. Hatta ra'au al-wajha zilalan. Marah Rasulullah SAW sampai wajahnya seperti bercahaya. Tuma qala, waihak, arsilni. Celaka engkau, lepaskan aku. Qala la, kata dia, tidak. Wallahi, la ursiluka hatta tuhsin fi mawali. Tidak, aku enggak akan lepaskan sampai engkau berbuat baik pada mawaliku, kerabat-kerabatku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan arba'mi'ah hasir wa thalathumi'ah dari' qad mana'uni minal ahmar wal aswad wa taqsuduhum fi ghadatin wahidah inni wallahi mru'un akhsha ad-dawair. Faqala Rasulullah SAW, hum lak. Kata orang tadi, sang munafik tadi, ya Rasulullah, ada 400 tidak memiliki apa-apa, maksudnya tidak memiliki senjata, 300 dengan pakaian besinya. Mereka akan membelaku nanti dari hitam dan merah. Maksudnya mereka ini orang-orang yang akan membelaku. Bersikap baiklah pada mereka. Tarsuduhum bi ghadatin wahidah. Apakah engkau akan habisi mereka satu sore? Seluruhnya habis. Mereka pembelaku, mereka pelindungku. Inni wallahi mru'un ahsyad dawair. Aku adalah orang yang khawatir mendapatkan kejelekan dari sekian banyak pihak. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan melindungi aku? Faqala Rasulullah SAW, hum lak. Mereka buatmu. Wa masya Ubadah ibn Samit ila Rasulullah SAW. Kemudian Ubadah ibn Samit berjalan mengikuti Rasulullah SAW. Wa kana lahum min hilfihi mithlul ladhi lahum min Abdullah ibn Ubay. Ubadah ibn Samit, hubungannya dengan Yahudi tadi mirip dengan hubungan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul memaksa Rasulullah SAW agar bersikap baik pada Bani Qainuqa. Sedangkan Ubadah bin Salamit mendekati Rasulullah SAW padahal kedudukannya sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Fakhala'ahum ila Rasulullah SAW wa tabarra'a ilallahi azza wa jal. Ubadah bin Salamit mendekati Rasulullah SAW dan mengatakan, aku berlepas diri dari mereka ya Rasulullah. Silahkan kau hukumi dengan apapun, aku tidak peduli. Wa tabarra ilallahi azza wa jal, aku berlepas diri kepada Allah dan kepada Rasulnya dari mereka, hulafa. Hulafa itu yang beda suku tapi bergabung. Halif. Jamannya halif, hulafa. Aku berlepas diri dari halif-halifku itu. Wa qala, ya Rasulullah, atawallallaha wa rasulahu wal mu'minin wa abra min hilfi haula'il kuffar wa wilayatihim. Ya Rasulullah, aku berwala kepada Allah, aku berwala kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan aku berlepas diri dari halif-halifku sendiri, orang-orang kafir itu. Fa fihi wa fi Abdullah ibn Ubay nazalat hadhihi al-qissah min al-Ma'idah. Maka tentang Abla bin Ubay bin Salul dan tentang Ubadah bin Samit inilah Allah turunkan ayatnya di dalam surat Al-Ma'idah. Lihat bedanya. Yang satu membela khulafanya mati-matian sampai membentak Rasulullah SAW. Sampai sengaja mengganggu Rasulullah SAW. Memasukkan tangannya ke dalam baju besinya. Sambil mengatakan, tidak, aku gak akan lepaskan sampai engkau bersikap baik kepada khulafaku. Sedangkan yang satu, padahal kedudukannya sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Halif juga. Tetapi Ubadah bin Tsabit menyatakan, ya Rasulullah, aku berlepas diri dari mereka. Aku berlepas diri dari mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku hanya berwala, berloyalitas kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan kepada orang-orang mukmin. Dan aku berlepas diri dari halif-halif itu. Kuffar, orang-orang kafir. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wa nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-walimu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwala dari kalian kepada mereka, maka sesungguhnya dia golongan mereka. Siapa berarti? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Inna Allah la yahdil qawm al-zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Engkau lihat, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yusari'una fihim, bersegera untuk membela mereka. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Berkata kepadamu, oh kami takut da'irah, takut gangguan dari pihak-pihak luar sana. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih. Bisa jadi sebentar lagi Allah akan datangkan kemenangan atau keputusan dari sisinya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Niscaya mereka akan menjadi dengan apa yang mereka sembunyikan, yakni kecintaan pada Yahudi, alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim. Apakah mereka yang mau Allah dengan sungguh-sungguh dengan sumpah mereka untuk membela mereka? Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini persis dengan ucapan Ubadah bin Samit. Ya Allah, ya Rasulullah, wali-waliku adalah Allah dan kemudian Rasulnya dan kemudian orang yang beriman. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Yaitu orang beriman yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka orang-orang yang ruku'. Wa dzakara li tawalli Ubadah ibn Samit. Allah sebutkan tentang bagaimana walaknya Ubadah ibn Samit kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa tabarrihi, dan bagaimana sikap beliau yaitu berlepas diri dari suku Bani Qainuqa padahal itu adalah halifnya sendiri. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang beriman, maka mereka lah Hizbullah. Ini tentang Ubadah bin Samit. Dan Hizbullah humul ghalibun. Hizbullah lah yang pasti akan menang. Nektuhi bihadal qadar barakallahu fikum. Nawasil insyaAllah fi darsil ati biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.